Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نويت تعلمه والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحصول والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاتك وقربك وثوابك. وقال المصنف أبي عبد الله بن أبي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. وعليك بجبر قلوب المنكسرين وملاطفة الضعفاء والمساكين wa muwasatil mukillin wa taysir alal mu'sirin wa iqradil mustaqridin. Dan atas kalian untuk menyenangkan hati orang-orang yang sedih dan juga lemah lembut kepada orang-orang yang lemah dan kepada orang miskin, dan juga membantu orang-orang yang membutuhkan dan mempermudah orang-orang yang dalam kesulitan. Wa iqrad mustaqridin, dan memberikan hutangan kepada orang-orang yang membutuhkan hutangan. Jadi di sini beliau juga menganjurkan untuk kita memberikan kemudahan kepada orang lain dan bantuan kepada orang lain, yang mana termasuk bentuk bantuan kita kepada orang lain adalah memberikan hutangan atau pinjaman. Karena sesungguhnya orang yang datang untuk mendapatkan hutang, maka tidaklah dia datang kecuali dia membutuhkan, kecuali dia dalam kesulitan. Andai dia tidak dalam kesulitan, tidak dalam membutuhkan, insyaallah dia tidak akan berhutang kepada orang. Karena orang berhutang ini terhina. Orang yang datang ke pintu orang lain yang tujuannya untuk meminjam uang, untuk berhutang, terasa rendah di mata orang, khususnya di mata orang yang memberikan kepada kita hutangan. Dan itu terutama kalau itu adalah berhutang untuk kebutuhan pribadi kita. Kalau seseorang berhutang untuk kebutuhan umum, untuk kebutuhan muslimin, untuk kebutuhan orang lain, maka itu adalah sesuatu yang terpuji. Berhutang untuk apa? Berhutang untuk bangun pesantren, berhutang untuk bangun madrasah, berhutang untuk mengadakan majlis taklim, berhutang untuk membuat atau membuat jalan umum atau membangun toilet umum. Ini adalah maslahat umum. Kalian berhutang untuk maslahat umum untuk orang lain, itu tidak menjadi rendah, tapi itu adalah suatu yang mulia. Bahkan diperbolehkan dia untuk membayar hutangnya dengan mengambil daripada zakat. Bahkan walaupun dia sebenarnya adalah orang yang mampu membayar hutangnya. Kalau memang dia berhutang, tujuannya untuk maslahat umum, untuk pesantren, madrasah, masjid, musholla, untuk membuat jalan umum, toilet umum. Maka misalnya dia berhutang, misalnya ini 100 juta. Dia boleh untuk membayar hutangnya tersebut dari zakat. Bahkan walaupun dia sebenarnya dari kantong sendiri, dari uang sendiri, dia bisa membayar hutangnya. Tapi diperbolehkan dia membayar hutangnya bukan dari uangnya sendiri, tapi dari zakat. Ngambil zakatnya orang untuk membayar hutangnya dia. Padahal dia mampu untuk membayar hutangnya. Kalau hutangnya dia bukan untuk pribadi. Ya, kalau seseorang hutang untuk pribadi, dia hutang 10 juta, kemudian ya dia tidak mampu membayar hutangnya, dan dia mengambil bagian daripada zakat untuk menutupi atau membayar hutangnya, maka diperbolehkan kalau tidak mampu. Berarti kalau dia mampu membayar hutang, hutang kepada tetangga 10 juta untuk hajatnya dia, keperluan dia, kemudian dia punya uang setelah itu, dia punya pemasukan setelah itu, dan dia bisa dan mampu membayar hutangnya 10 juta kepada tetangga. Tapi dia membayar hutangnya bukan dari uangnya sendiri, tapi dari zakat. Itu tidak boleh, haram, dosa. Boleh mengambil zakat untuk membayar hutangnya dia kalau dia tidak mampu membayar hutangnya. Kecuali kalau dia berhutang bukan untuk pribadi, bukan untuk hajatnya dia, bukan untuk hajat keluarganya, tapi untuk maslahat umum. Ya, yang punya madrasah hutang untuk membangun madrasah, yang punya pesantren hutang untuk membangun pesantren, yang majelis ta'lim hutang untuk buat majelis ta'lim, atau seseorang hutang untuk membangun jalan, membangun toilet umum, bukan toilet di rumahnya, dia gunakan hutang tersebut untuk maslahat umum, maka dia boleh membayar hutangnya dari zakat. Walaupun dia sebenarnya punya uang, bahkan walaupun dia kaya, ya, zakat ambil untuk membayar hutang tersebut. Nah, jadi itu untuk membayar hutang, bukan untuk membangun pesantren. Jangan disalahartikan. Jadi kalau misalnya seseorang mau bangun madrasah butuh semen, ya, butuh uang untuk bayar tukang-tukang, dia tidak boleh mengambil dari zakat untuk membeli semen atau membayar tukang-tukang tersebut. Nah, boleh. Lo katanya kalau bangun madrasah boleh. Boleh kalau bangunnya dengan hutang. Nanti bayar hutangnya dari zakat. Bukan langsung zakat itu digunakan beli semen, bayar tukang. Enggak. Nah, itu yang difahami. Nah, jadi bangun hutang aja enggak apa-apa. Walaupun dia sebenarnya tidak hutang pun sebenarnya bisa. Ada uang pribadi. Tapi dia bangunnya pakai hutang, enggak apa-apa, dia bayar dari zakat. Tapi bayar dari zakat untuk bayar hutangnya, bukan membangun, bukan membeli semen dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau hutang untuk maslahat umum itu kan masih enak-enak aja. Tidak merasa rendah. Tapi yang kita merasa terhina, kita merasa rendah di depan manusia. Kalau kita hutang kepada manusia untuk hajat kita. Tidak enak. Orang punya hutang tidak enak. Kita tidak enak ketemu orang yang punya atau yang punya hak hutang. Kita tidak enak kalau ditagih-tagih. Setiap malam kita kepikiran terus akan hutang kita. Jadi kalau bisa, tidak perlu kita berhutang. Tapi sebenarnya kalau kita berhutang dengan tujuan yang baik, dengan niat membayar hutang kita pada waktunya, Allah subhanahu wa ta'ala akan membantunya. Allah subhanahu wa ta'ala akan bersamanya, jangan takut. Dan itu ada hadisnya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istaqrada fi hajatin ghairi makruha, kana Allahu ma'ah." Barang siapa yang berhutang tapi tujuannya hajatnya baik. Tujuannya baik, hajatnya baik. Dia gunakan hutang untuk belanja, untuk keluarganya, untuk makan dirinya. Apalagi kalau dia hutang untuk maslahat umum ya. Bukan hutang untuk yang haram. Hutang buat apa? Beli khamr, beli minuman keras. Hutang buat apa? Diskotik. Hutang buat apa? Zina. Atau hutang untuk sesuatu yang makruh. Hutangnya 10 ribu buat apa? Beli rokok. Makruh. Itu kalau kita kan makruh ya. Karena ada dua pendapat. Ada makruh, ada yang haram. Kalau kita katakan makruh, berarti berhutang untuk yang makruh tidak baik. Dan hukumnya makruh. Ya, dan tidak akan dibantu oleh Allah. Tapi kalau hutangnya dia untuk hajatnya dia, keperluan dia, keperluan keluarga mendesak untuk makannya mereka, dia tidak ada uang lain, tidak ada jalan lain. Dan dengan catatan dia niat akan membayarnya ini. Kadang-kadang berhutang tapi sudah dalam hati sudah ada niat buruk. Dia berhutang dalam hati sudah niat tidak akan membayarnya, tidak akan datang lagi. Ada. Ada yang berhutang tapi tidak pernah muncul lagi orangnya itu? Nah, ada. Saya sendiri juga berapa kali itu. Ada 5 orang mungkin yang sudah pernah berhutang sama saya. 5-5-nya itu tidak pernah datang lagi. Tidak pernah muncul lagi. Ada yang ngasih KTP malah. KTP-nya sampai sekarang ada. Nah ini muskilah. Nah boleh. Kalian berhutang niat sudah tidak mau bayar. Ini kan sudah jelas niatnya tidak mau bayar. Nanti akan ada tuntutan di hari kiamat. Ya. Hutang niat bayar. Bahkan bayar sesuai dengan waktu yang disepakati. Ya, Abuya saya punya ayah itu sering hutang. Bukan untuk hutang dirinya. Keperluan dan hajat dirinya. Tapi untuk santren. Hutang banyak. Tapi Abuya selalu setiap hutang tidak pernah meleset waktunya. Setiap hutang pasti tepat waktu. 1 bulan, 1 bulan. 1 minggu, 1 minggu. Tanggal 28 bayar disepakati untuk dibayar tanggal 28. Tidak pernah tanggal 29 bayarnya. Kalau kita, kapan bayar? Insya Allah minggu depan. Setahun tidak datang-datang. Akhirnya orang tidak percaya lagi, ya kan? Ya, sampai saya pun sekarang sudah tidak percaya lagi. Sudah. Ada orang mau hutang. Daripada hutang, ngasih aja. Sebagian. Daripada hutang juga tidak pernah menongol lagi. Hilang sudah kepercayaan orang lain. Makanya Abuya mudah untuk cari hutangan kepada orang. Kenapa? Karena orang tahu Abuya tidak pernah meleset. Pasti dibayar. Ya, pernah hutang 30 juta kepada seseorang yang mana janji hutang itu dibayar 1 bulan. Waktu harinya esok hari itu waktu membayar hutang, di saat itu tidak ada uang. 30 juta zaman dahulu, ini 20 tahun yang lalu. Ini angka besar. Bingung. Cari uang sana sini. Sampai ada orang punya uang tapi mau dipakai. 3 hari lagi dia akan pakai. Dia punya uang 30 juta tapi mau dipakai 3 hari lagi. Tidak apa-apa, ana pinjam walaupun 3 hari. 3 hari lagi mau dipakai, pinjam cuma 3 hari. Bahkan pinjam walaupun 2 hari. Karena dia hari ketiga harus mau digunakan. Ya, akhirnya apa? Nyuruh seseorang uang itu untuk dibawa dan disuruh untuk membayar hutangnya kepada orang tersebut. Dibawa. Akhirnya dibayarkan. Pas tepat waktunya. Tidak pernah telat. Padahal tidak ada uang, Abuya. Jadi membayar hutang dari hutang. Padahal hutang kepada orang ini untuk membayar hutang janjinya cuma 2 hari. Jadi itu membayar hutang pagi hari. Sore hari orang yang disuruh membayar hutang dipanggil lagi. Pergi kepada fulan tersebut. Datang lagi kepada orang yang kamu bayarkan hutangnya. Dan bilang Abuya mau hutang lagi. Jadi dibayar pagi hutangnya 30 juta. Sore datang lagi mau minjem lagi mau hutang lagi 30 juta. Kenapa? Untuk digunakan, diberikan kepada orang yang punya uang. Jadi ketawa aja orangnya ini. Baru dibayar 1 bulan, sore sudah dihutangi lagi. Sehingga orang-orang percaya kalau Abu ini bayar hutang tepat waktu. Jadi enak. Ini sekarang sudah hilang kepercayaan. Karena kadang tidak dibayar, kadang dibayar pun ya pasti telat. Meskilah. Ya, dan itu banyak sekali. Tidak menjaga amanat. Jadi kalau jaga amanat, maka dia akan dibantu oleh Allah. Karena dia sudah tidak menjaga amanat, dia akan kesusahan dalam kesulitan. Ini hadisnya. Kalau dia berhutang dengan sungguh-sungguh niat membayar dan hutang untuk hajat yang baik, Allah akan bersamanya. Allah akan membantunya. Dipermudah untuk membayar hutangnya dia. Nah ini masalahnya niatnya tidak ada. Sungguh-sungguhnya tidak ada. Akhirnya jadi kesulitan. Nah, jadi ini Sayyidina Abdullah bin Ja'far orang kaya. Tapi beliau kalau ya setiap waktu, setiap saat pasti punya utang sama orang. Padahal orang kaya. Kenapa Anda ini masih hutang sama orang, Anda punya uang banyak? Aku ingin setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala bersamaku. Allah mengatakan kalau berhutang tujuannya baik dan niat untuk membayar, Allah akan bersamanya. Apa artinya akan bersamanya? Akan diberikan rahmat oleh Allah, dipermudah oleh Allah. Sehingga bisnisnya Sayyidina Abdullah bin Ja'far ini lancar. Diberi kemudahan sampai menjadi kaya raya. Setiap hari pasti punya utang, walaupun sedikit. Untuk mendapatkan fadilah, Allah ma'ah, Allah bersamanya. Ya, tapi dengan tujuan yang baik dan niat betul-betul membayar hutang tepat waktu. Nah, jadi orang yang datang untuk meminjam uang atau meminta mengharap hutangan, berarti dia dalam keadaan butuh. Ya, kecuali Sayyidina Abdullah bin Ja'far itu ya. Oleh karena itu termasuk ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantulah dalam berbuat kebaikan dan bertakwa kepada Allah. Beliau Sayyidina Habib Abdullah Al-Haddad menganjurkan kita untuk memberikan hutangan. Berikan hutangan bagi orang yang mau berhutang. Dan memberi hutangan tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya ibadah. Dalam hadis dikatakan man aqrada musliman dirhaman marraten kana lahu ka ajri shadaqah marrah. Barang siapa yang memberikan hutangan kepada seseorang yang muslim 1 dirham, anggaplah kita katakan 1 juta, dan dia memberikan hutangan 1 juta 2 kali, maka pahalanya seperti shadaqah dengan 1 juta 1 kali. Artinya kalau kalian memberikan hutangan 100 ribu, 2 kali kalian melakukannya, berarti seakan-akan sedekah 100 ribu sekali. Padahal kalian tidak sedekah, tapi seperti pahala sedekah, padahal kalian hanya memberikan hutangan, artinya uang kalian kembali. Bahkan dalam hadis yang juga disebutkan dalam kitab di sini dikatakan anna sawabal qarat yazidu ala sawabi shadaqah bi samaniyati ad'af. Bahwasanya pahala sedekah, pahala memberikan hutangan itu lebih banyak daripada pahala sedekah 8 kali lipat. Wa dzalika anal qarat la ya'khuzuhu ila muhtad, karena memberikan atau hutang tersebut tidak diambil kecuali oleh orang yang membutuhkan. Ini dari cerita Isra Mi'raj, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keliling ketika Isra Mi'raj, termasuk beliau ini melihat keadaan surga, melihat keadaan neraka. Jadi sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad bagaimana keadaan di surga, bagaimana keadaan di neraka. Dan beliau Nabi Muhammad SAW ini melihat di pintu surga bahwasanya pahala sedekah dilipat gandakan 10 kali lipat. Dan pahala memberikan hutangan dilipat gandakan 18 kali lipat. Maka lebih banyak pahala sedekah apa pahala memberikan hutangan? Memberi hutangan 18. Nabi heran. Padahal ya, yang menurut akal tentunya sedekah pahalanya lebih banyak daripada memberikan hutang. Memberikan hutang uang kembali, sedekah selesai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ma balu sedekah afdal minal qarat? Ma balul qarat afdal minas sedekah? Kenapa kok memberikan hutang itu lebih afdal, lebih baik daripada memberikan sedekah? Maka malaikat Jibril menjawab, al-sa'il qad yas'al wa induh. Orang yang kamu berikan sedekah, orang yang meminta-minta, karena sedekah itu kan diberikan kepada orang yang miskin, yang membutuhkan. Itu bisa jadi kamu memberikan sedekah kepada seseorang padahal dia memiliki apa yang dia makan. Kadang-kadang orang miskin yang kita berikan sedekah padahal makan dia mampu. Bahkan bisa jadi makannya dia lebih enak daripada kita. Misalnya. Jadi kadang-kadang orang miskin uangnya ada, makan yang dimakan ada. Kadang-kadang. Tapi kalau sudah ada orang yang datang ke rumah Anda dan dia ingin meminjam uang, berhutang, pasti dia butuh. Pasti dia butuh untuk makannya, belanjanya, keperluannya. Nah mungkin tidak butuh. Tapi kalau memberikan sedekah kepada seseorang, bisa saja dia butuh, bisa saja dia tidak butuh. Itu jawaban malaikat Jibril. Walaupun yang muktamad pahala sedekah tetap lebih besar daripada pahala memberikan hutangan. Dan buktinya hadis yang sebelumnya tadi. Memberikan hutangan 2 kali, pahalanya sama seperti sedekah 1 kali. Berarti kan menunjukkan sedekah afdal. Yang jelas, beliau Al-Habib Abdullah bin Auliyah Haddad menganjurkan untuk kita memberikan hutangan, meminjamkan uang kepada orang lain yang membutuhkan. Tujuannya apa? Membantu. Ya. Man kana fi hajati akhihi kanallahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah akan membantunya. Kama kanallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni. Kanallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu hambanya jika hambanya itu membantu saudaranya. Kita akan ditolong oleh Allah kalau kita menolong saudara kita. Kita akan dibantu oleh Allah kalau kita membantu saudara kita. Dan tentunya bantuan kita kepada saudara kita dengan bantuan Allah untuk kita lebih banyak bantuan Allah. Lebih besar dan lebih kita harapkan bantuan Allah untuk kita daripada bantuan kita kepada saudara kita. Ya, ini termasuk membantu, memberikan hutangan kepada orang lain termasuk membantu. Oleh karena itu diniatkan untuk ibadah, bukan malah sebaliknya, memberikan hutangan kepada orang lain diniatkan mencari untung. Ente mau hutang ya? Ana kasih ente hutang. Berapa ente mau? 1 juta. Ya udah. Bunganya 10% ya. Ya itu bukan membantu namanya, mencekek namanya. Ana kasih ente hutangan 10 juta. Ente bayar sama ana 1 bulan lagi. Dan ente bayar sama ana 15 juta. Ngambil untung 5 juta. Ini namanya riba. Nah, hati-hati dengan riba seperti itu. Kullu qardin jarra naf'an lil muqrid fahuwa riba. Setiap seseorang memberikan hutangan kepada orang lain, kemudian orang yang memberikan hutangan kepada orang lain itu mengambil keuntungan, mengambil manfaat, maka itu manfaat yang diambil adalah riba. Memberikan hutangan kepada orang lain 1 juta. Ya dibayar dengan 1 juta, jangan ada tambahan. Memberikan hutangan kepada orang lain 10 juta. Ya dibayar dengan 10 juta, jangan lebih. Ya sudah. Ente hutang, anak kasih hutangan ente 10 juta. Ente bayar sama ana 10 juta aja. Tapi tambah sepeda motor ya. Ya sama aja. Ya itu namanya riba. Jangan mengambil sesuatu yang lain. Dibayar sesuai dengan uang yang dihutangkan. Jangan lebih. Kalau lebih, manfaat itu berarti, kelebihan itu berarti dianggap riba. Bahkan apapun bentuknya itu, lebihnya itu. Bahkan walaupun hanya meminta untuk dipijat. Tidak boleh. Hei, wahai saudaraku. Ana kasih ente ya hutangan 10 juta, ente kan butuh. Tapi pijat ana ya 1 jam. Tidak boleh itu. Itu riba itu, mijatnya itu. Ya, tapi ente kerja sama ana ya. Tapi ente melakukan ini ya. Apa itu, dan melakukan itu dan seterusnya. Mengambil keuntungan walaupun bukan uang, bukan materi. Manfaat yang lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh ngambil manfaat apapun. Kalau disyaratkan, maka menjadi riba. Kecuali kalau tidak disyaratkan. Wahai saudaraku, ente mau butuh hutangan ya? Iya, Ustaz, ana butuh hutangan 10 juta. Ya sudah, ana kasih ente hutangan 10 juta. Ini ambil. Waktunya membayar hutang, dia bayar hutangan 10 juta. Ditambah lagi hadiah oleh-oleh. Ini apa? Oleh-oleh banyak buat Ustaz. Boleh diterima? Boleh. Kenapa? Tidak disyarat. Tidak disyaratkan. Bagus marah. Ente hutang sama orang 10 juta, ente bayar 10 juta dengan oleh-oleh. Atau ente bayar 11 juta. Ini kok 11 juta? Ente kan hutangnya 10 juta. 1 jutanya hadiah buat Ustaz. Boleh? Boleh. Kenapa? Tidak diminta. Dia ngasih sendiri? Sendiri. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Inna ahsanakum qadaan. Yang terbaik di antara kalian yang paling baik membayar hutang. Yang paling baik bayar hutang adalah yang terbaik di antara kalian. Yang baik bayar hutang maksudnya apa? Bayar hutang dikasih tambahan, tapi jangan disyaratkan. Nah, boleh. Ya, tidak boleh disyaratkan, tidak boleh diminta. Dia bayar sendiri, ngasih sendiri. Itu enggak apa-apa. Dan halal, mau diambil halal. Yang tidak boleh kalau disyaratkan, diminta. Ya udah, anak kasih uang ya, hutangan 10 juta. Nanti bayar hutang, boleh-boleh ya, awas. Nah, itu tidak boleh, itu riba. Nah, sebagaimana kita katakan, memberikan hutangan tujuannya apa? Membantu, bukan mempersulit. Bukan memberatkan, tapi mempermudah orang lain. Kalau ente meminta sesuatu untuk ya, sebagai tambahan daripada hutangan, berarti itu mempersulit. Memberatkan orang lain. Dan itu hukumnya riba, haram, dan dosanya dosa besar itu. Bukan dosa kecil. Itu dosa besar, hati-hati. Dengan rentenir-rentenir itu. Yang memberikan hutangan, tapi dia mengambil manfaat. Ada bunga di situ, ada syarat seperti ini, seperti itu. Itu semuanya haram. Ya, kemudian dilanjutkan. oleh beliau, wa alaika bi ta'ziyati man nazalat bihi musibah, dan atas kamu untuk takziah, untuk nyelawat kepada siapa? Kepada seseorang yang terkena musibah. Jadi termasuk perbuatan baik, termasuk daripada melaksanakan hak seorang muslim, untuk kita takziah, nyelawat kepada orang lain. Ya, takziah itu apa? Ya, kita datang, kita ingatkan untuk sabar, kita ingatkan untuk menerima musibah. Musibah itu dari Allah. Musibah itu keinginan siapa? Keinginan Allah. Ya, yang menginginkan musibah itu Allah. Kalian dapat musibah, musibah apapun, mau musibah kematian, anak mati, saudara mati, istri mati, suami mati, yang menginginkan mereka mati siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tidak terima, berarti kalian tidak terima dengan keputusan Allah. Kalau kalian tidak terima dengan keputusan Allah, berarti kalian anggap keputusan Allah itu jelek, buruk. Murtad kalian kalau berkeyakinan seperti itu, na'udzubillah. Tidak ada yang buruk, semua yang ditentukan oleh Allah itu baik. Walaupun di mata kita itu musibah, tapi sebenarnya itu baik buat kita. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu suhud. Ketahuilah jika Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-hambanya, maka kalau Allah cinta kepada hamba-hambanya, Allah berikan musibah kepada mereka. Jadi yang diberikan musibah siapa? Orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kita lihat sekarang, yang lebih banyak musibahnya orang Islam atau orang kafir? Orang Islam. Yang kita lihat sekarang, yang banyak lebih banyak musibah itu turun kepada orang baik apa orang jelek? Orang baik. Kenapa? Karena memang mereka itu dipilih oleh Allah untuk diberikan kebaikan. Maka tidak heran An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Fal amsal. Siapa manusia yang paling banyak mendapatkan musibah? Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan paling banyak manusia mendapatkan musibah tidak lain adalah para nabi. Para nabi mereka yang mendapatkan perlakuan dan gangguan dari orang-orang kafir. Musibah macam-macam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang tidak didapatkan daripada musibah dari, untuk Nabi Muhammad SAW? Ya, kita kehilangan orang tua, kematian ayah, nangis-nangis. Nabi lahir sudah tidak punya ayah. Ibu kita nangis-nangis, meninggal. Nabi umur 46 tahun sudah mati, sudah meninggal ibunya. Tidak ada orang tuanya umur 6 tahun itu. Diasuh oleh kakeknya, Sayyidina Abdul Muttalib. Sampai 7 tahun, meninggal juga. Diasuh pamannya, yatim, piatu. Kakeknya tidak ada, hidup bersama pamannya, Abu Talib. Bertahun-tahun hidup bersama beliau. Hidup bersama anak-anaknya. Melihat orang lain bahagia, punya ayah, punya ibu, di saat masih anak-anak. Nabi Muhammad sudah tidak punya orang tua. Hidup dalam keadaan sederhana lagi, bukan kaya. Ya. Kemudian ketika terus membesar, kerja sebagai ra'i, pengembala untuk orang-orang Arab. Jadi pengembala, kerja. Bukan dimanja seperti anak sekarang. Nabi sudah kerja keras dari semenjak kecil. Sampai terus berdagang. Berdagang untuk Sayyidatuna Khadijah. Karena asal awalnya kerja Nabi itu untuk Sayyidatuna Khadijah. Sebagai wanita yang kaya raya di zaman itu. Nabi kerja kepada Sayyidatuna Khadijah. Pergi ke Syam. Jauh pergi ke Syam. Membawa barang dagangan. Dibawa ke Mekah. Dijual oleh Nabi di Mekah. Siapa yang membeli barang dagangan di Syam? Nabi sendiri yang membawa. Nabi sendiri yang menjual di Mekah. Nabi sendiri. Nabi hanya dapat upah sedikit aja. Kerja keras. Ya. Belum lagi ketika sudah menjadi Nabi. Ya kita tahu bagaimana ceritanya ketika Nabi sudah menjadi Nabi. Yang diolok-olok, yang dikatakan tukang sihir, dikatakan tukang bohong, dikatakan begini begitu, yang sampai dijauhkan, sampai bahkan dimusuhi oleh orang-orang seluruh Arab. Diembargo, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh ada pernikahan dengan keluarga Nabi, tidak boleh ada yang menjual makanan kepada keluarga Nabi. 3 tahun lamanya di lembah, Nabi tidak diajak muamalah oleh mereka orang-orang Arab. 3 tahun mereka dalam keadaan lapar. Siapa itu? Itu keluarga Nabi itu. Itu musibahnya Nabi. Belum lagi yang dilempar batu, yang diperangi, dilempari kotoran, diludahi. Kita ini tidak pernah mendapatkan seperti itu kan. Ini Nabi. Jadi kenapa kok malah Nabi yang mendapatkan musibah-musibah yang begitu banyak? Karena Nabi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan orang yang paling banyak musibahnya adalah para nabi. Setelahnya para nabi siapa? Al-amsal fal-amsal, orang yang terbaik dan terbaik. Siapa yang ingin menjadi orang yang terbaik pasti dapat banyak musibahnya. Siap-siap dapat musibah, siap-siap dihujat orang, siap-siap dihina, siap-siap dihasut, siap-siap difitnah, siap-siap mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Itu sebagai ujian. Setiap zaman seperti itu. Ya, fal-amsal fal-amsal. Ya, tapi syaratnya ittalahum faman radiya falahu ridha. Ketika mendapatkan musibah syaratnya ridha, terima, lega hati, ikhlas. Ya, karena innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita semuanya ini miliknya Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak punya apa-apa, bahkan diri kita sendiri milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, ridha, lega ketika mendapatkan musibah, falahum ar-ridha, maka mereka akan mendapatkan ridhaku. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah. Tapi kalau kita dapat musibah, murka, ngeluh, protes, enggak sabar, robek-robek baju, banting pintu, pecahkan piring, nah, yang dapat mukanya Allah. Na'udzubillah, dapatnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu melewati seorang wanita yang menangisi anaknya karena anaknya meninggal dunia, masih kecil anaknya. Ditangisi. Wow. Nabi mengatakan, "Ittaqillah ya fulana. Takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menangisi seperti itu." Itu kan nangis-nangis seperti akan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Si wanita itu tidak tahu kalau itu adalah Nabi. Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu wahai laki-laki. Kamu itu tidak merasakan apa yang aku rasakan, katanya wanita tersebut. Tidak tahu kalau itu Rasulullah. Nabi pergi. Akhirnya ada yang ngasih tahu, itu Rasulullah, kamu katakan seperti itu. Nyesel dia. Langsung pergi ke rumah Nabi, diketor. Diketok pintu Nabi. Dibuka. Ya Rasulullah, ana maaf, ana tidak tahu kalau engkau itu ada. Kalau engkau adalah Rasulullah, aku sekarang mau sabar, ana terima. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu di awal mendapatkan musibah. Di awal mendapatkan musibah, di saat itulah mestinya kita sabar. Bukan sabar itu setelah nunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu baru sabar. Sabar itu langsung dapat musibah. Itu sabar. Nah, jadi orang yang mendapatkan musibah berarti tanda dicintai oleh Allah. Tanda orang yang mendapatkan ridhonya Allah. Oleh karena itu Nabi ya pernah menginginkan untuk menikahi seorang wanita. Kemudian Nabi tanya tentang sifatnya wanita tersebut. Kemudian dikatakan oleh mereka sifatnya begini, begini. Salah satu yang disebutkan oleh mereka, ya Rasulullah, fulana itu, perempuan itu, tidak pernah sakit sama sekali. Tidak pernah kena musibah sama sekali. Oh, kalau gitu aku tidak jadi menikah dengannya. Kenapa ya Rasulullah? Karena kalau tidak pernah sakit, tidak pernah mendapatkan musibah, berarti bukan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dapat musibah banyak berarti tambah banyak cintanya Allah kalau dia sabar. Makanya ketika suami istri yang hidup harmonis, hidup saling mencintai, saling menyayangi, Sampai suatu saat istrinya ini datang kepada suaminya. Wahai suamiku, kalau memang kamu cinta kepadaku, maka tolong ceraikan aku sekarang juga. Ya, kalau istri kamu datang kepada kamu, tolong ceraikan aku sekarang juga kalau kamu mencintai aku. Gimana jawaban kamu? Oh ya sudah, alhamdulillah kalau begitu. Memang dari dulu anak kepingin mencerai kamu. Ya. Itu berarti tidak ada cinta kan? Ini saling mencintai. Kaget suaminya. Loh, kenapa kamu ngomong gitu? Sudah, ceraikan aku. Emosi ya, sedih, kaget, campur aduk. Akhirnya dia ya langsung berdiri dan menunggangi kudanya dan dengan cepat berusaha lari daripada rumahnya untuk menenangkan dirinya. Nah, di saat naiki kudanya dan dengan cepat tahu-tahu kudanya terpelanting dan kakinya patah. Tahu-tahu istrinya mendatanginya, memeluknya, menciumnya, meminta maafnya. Ana tidaklah jadi minta cerai. Tahukah kamu kenapa aku minta cerai tadi? Karena aku melihat, wahai suamiku, kamu itu tidak pernah sakit, tidak pernah mendapat musibah, hidupnya enak. Jadi ana yang ana tahu, orang yang seperti itu tidak dicintai sama Allah, bukan orang baik. Maka ana tidak mau hidup dengan orang yang tidak dicintai oleh Allah SWT. Ana minta pisah. Tapi saat kamu jatuh dan sekarang patah kakimu, nah aku sekarang yakin kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suami yang tidak pernah sakit, tidak pernah musibah, ini muskilah. Doakan aja dapat musibah. Janganlah musibah jangan diminta. Belum tentu kita tak sabar. Jangan nanti kok ana dapat tidak pernah dapat musibah ya. Kalau gitu ana tidak dicintai sama Allah. Bukan orang baik. Ya Allah berikan musibah ya Allah. Jangan minta. Kenapa kok jangan minta? Karena belum tentu kita sabar. Dicintai oleh Allah kalau dapat musibah, kalau sabar. Belum tentu kita sabar. Makanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ketika kena penyakit amben, darah mengalir, menetes bahkan. Dari belakang itu. Beliau di saat sakit seperti itu, beliau mengangkat kedua tangan mengatakan, ya Allah, jika memang dalam sakitku yang parah ini, di situ ada ridho, ada pahala di sisimu, tambahkan ya Allah, parahkan ya Allah. Ditegur sama gurunya, Imam Waqi. Jangan kamu mengatakan begitu. Jangan meminta musibah. Karena aku dan kamu belum tentu bisa sabar kalau nanti kita minta musibah. Mintalah afiat, mintalah kesehatan, mintalah keselamatan. Mintalah hidup yang enak. Ya, nanti kalau misalnya ternyata kita dapat musibah, ya kita sabar. Itu kita dapat ridhonya Allah, pahalanya Allah. Bukan berarti kita meminta musibah. Nah, jadi kita menasehati. Takziah itu adalah kita menasehati orang yang kita takziahi. Dan sebenarnya takziah itu sebenarnya bukan harus orang yang kematian, kehilangan keluarganya. Sebenarnya takziah itu dianjurkan kepada siapapun yang mendapatkan musibah. Dan musibah itu tidak harus musibah kematian. Kehilangan nyawa jelas sudah. Kehilangan keluarganya, orang tuanya, saudaranya, suami, istrinya, atau anaknya. Ataupun bahkan ya, kehilangan nyawa daripada hewan yang disayanginya. Itu musibah. Punya kucing peliharaan. Disayang mulai kecil, mulai bayi, bahkan hidup bersama. Sampai besar tahu-tahu tertabrak mobil. Sedih enggak? Sedih. Dianjurkan takziah kepadanya. Takziah. Ya adamallah ajrak. Mudah-mudahan kamu dapat pahala yang besar dengan musibah kehilangan kucing itu. Yang penting musibah yang berat baginya ya. Ya. Kucingnya tertabrak. Wah, alhamdulillah kalau begitu. Nah, berarti enggak usah takziah, enggak usah. Musibah yang berat baginya. Apapun. Termasuk juga kehilangan harta. Hartanya ya dirampok orang, hartanya dicuri orang atau kecelakaan dan lain sebagainya. Maka dianjurkan kita takziah. untuk kita menasihati sahabat, itu semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Itu takziah, sunnah. Maka disebutkan di sini oleh beliau, ya, man 'azza musaban ai sabbarahu kana lahu mislu ajri. Barang siapa yang takziah kepada orang yang mendapatkan musibah, artinya menganjurkan kepadanya untuk sabar, mengingatkan untuk dia nanti dapat pahala besar kalau sabar, ya, mengingatkan untuk tidak, ya, mengeluh, protes, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan musibah tersebut. Ya, orang yang dapat musibah dapat pahala enggak? Kalau sabar, ya, dapat pahala. Jangankan kematian, kehilangan harta, kaki kita tertusuk duri kecil aja itu pahala bagi kita. Bahkan seorang muslim kalau sumpek, hatinya sumpek, gelisah, itu sudah pahala di sisi Allah. Musibah sekecil apapun bagi orang muslim itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita takziah kepada orang yang mendapatkan musibah, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendapatkan musibah tersebut. Ya, ini takziah. Dan takziah kalau itu adalah takziah kematian, itu waktunya 3 hari. Ya, waktunya 3 hari. Hari pertama kita takziah boleh, hari kedua kita takziah boleh, hari ketiga kita takziah boleh. Selepas hari ketiga jangan takziah lagi. Ya, kenapa? Karena kalau sudah lewat 3 hari, apalagi seminggu, biasanya kesedihan itu sudah menghilang. Ya, orang, ya, kehilangan orang tuanya, anaknya, berjalan 1 hari mungkin masih sedih, hari kedua, hari ketiga. Tapi kalau sudah seminggu, insya Allah sudah mulai enaklah, ringanlah. Nah, kalau sudah hari seminggu sudah lewat, kalian takziah, takziah, takziah, nanti akhirnya orang itu terus akan mengingat-ingat terus. Dan tidak akan hilang sedihnya. Akan ingat lagi, kian sedih lagi. Jadi takziah di waktu 1 hari pertama, kedua, ketiga aja. Jangan lebih dari itu. Kecuali orang-orang yang luar kota, ya. Orang-orang yang jauh, nggak bisa langsung untuk datang. Jadi bisahnya sempatnya hari ke-7, hari ke-8. Atau mungkin dia tidak tahu kalau ada musibah. Taunya kapan? Taunya sudah seminggu setelah musibah baru tahu. Akhirnya dia takziah, ya, mazur karena dia tidak tahu. Tapi kalau sudah orang itu satu kota, satu tempat, dan dia tahu tetangganya dapat musibah, takziahnya kapan? 1 minggu setelahnya. Jangan dalam 3 hari itu. Hari pertama atau langsung ketika, ya, ada kematian, itu baru kita takziah. Takziah kepada siapa? Kepada keluarga mayit semuanya. Yang merasa mendapatkan musibah atau yang merasa berat dengan adanya musibah, otomatis, ya, orang tuanya kalau memang yang meninggal itu anaknya atau suaminya atau istrinya, takziah kepada mereka, ya, yang mahramnya, ya, jangan takziah kepada yang beda jenis, walaupun itu adalah makruh. Kalau laki-laki takziah kepada perempuan bukan mahramnya, ya, itu makruh, ya. Makruh perempuan atau laki-laki takziah kepada perempuan yang bukan mahramnya. Dan haram sebaliknya. Artinya haram sebaliknya, perempuan takziah kepada laki-laki. Laki-laki dapat musibah, tahu-tahu perempuan tetangga datang. Ya, semoga kamu sabar, ya, dapat pahala. Ini nanti bisa mengandung fitnah. Dikhawatirkan seperti itu. Hukumnya disamakan dengan salam. Apa hukum salam? Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahramnya, itu makruh. Tapi kalau perempuan yang mengucapkan salam kepada laki-laki, itu haram. Karena kalau laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan itu lebih biasalah. Tapi kalau sampai perempuan duluan lewati laki-laki bukan mahramnya, assalamualaikum. Nah, ini laki-laki ini imannya kan tidak kuat ini. Perempuan yang mulai, biasanya kan perempuan diam. Ini kok perempuan agresif. Nah, bisa mengandung, bisa memicu fitnah dari laki-laki. Wah, ini berarti jangan-jangan senang sama anak ini. Tapi kalau laki-laki tidak dianjurkan makruh, tapi tidak sampai haram. Itu hukum salam. Laki-laki kepada perempuan makruh, perempuan kepada laki-laki haram. Itu juga hukumnya ta'ziyah. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dengar, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, diberikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam keluarga kita, diberikan keberkahan dalam rezeki kita, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di barzakh, kebahagiaan di akhirat, dan dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sirri asrarul Fatihah.